Faslun fi sholawatil masnunati wa rawatib. Fasal menjelaskan beberapa sholat sunnah dan beberapa sholat yang mengiring-iringi sholat fardu. Wasolawatul masnunatu wa fi ba'din nusahil masnunatu khomsun. Beberapa sholat sunnah, terdapat lima sholat sunnah. Jadi ada lima sholat sunnah. Dan ada perbedaan kalimat di dalam kitab ini. Di sebagian salinan menggunakan kata masnunah, di salinan yang lain menggunakan kata masnunat. Al-idan. Yang pertama dan yang kedua adalah dua sholat idul fitri. Dua sholat id ya, dua sholat id. Ay sholatu idul fitri wa idul adha. Dua sholat id yang dimaksud adalah sholat idul fitri dan sholat idul adha. Wal kusufan, ay sholatu kusufi samsi wa kusufil komar. Yang ketiga dan keempat adalah dua sholat gerhana, yaitu sholat gerhana matahari dan sholat gerhana rembulan. Wal istisqa'u ay sholatu. Dan yang terakhir adalah sholat meminta hujan atau disebut dengan sholat istisqa, meminta siraman dari Allah. Wa sunanu tabi'atu lil faraid wa yu'abbaru anha aidan bisunanir ratibah wa hiya 17 rakaah. Dan sholat sunnah yang mengiring-iringi sholat fardu, yang terkadang istilah sholat ini diistilahkan dengan sunnah ratibah, ada 17 rakaat. Jadi sholat tabi'ah atau sholat ratibah, yaitu sholat yang mengiring-iringi sholat fardu, ada 17 rakaat. Rakaat al-fajri, yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wa arba'un qabla duhri, 4 rakaat sebelum sholat duhur. Wa rakaatani ba'dahu, 2 rakaat setelah sholat duhur. Wa arba'un qabla asri, 4 rakaat sebelum sholat asar. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa thalathun ba'dal isya, 3 rakaat setelah isya. Yutiru biwahidatin minhunna, 3 rakaat yang dilakukan setelah sholat isya dan satu darinya diniati melakukan sholat witir. Al-wahidatu hiya aqallul witri, minimal rakaat sholat witir adalah 1 rakaat. Wa aktsaruhu 11 rakaah, dan maksimal sholat witir adalah 11 rakaat. Wa waqtuhu ba'da sholatil isya'i wa thulu'il fajri, waktu sholat witir adalah dimulai dari setelah melakukan sholat isya hingga terbitnya fajar. Falau awtaro qoblal isya ya'am dan awsahwan lam yu'tad dabihi. Sholat witir yang dilakukan sebelum sholat isya, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak, sholat witir itu tidak dianggap sah. Warotibul mu'akkadu min dzalika kullih asru rakaat. Sholat rawatib yang sunnahnya sangatlah kuat, selain dari 12 rakaat, selain dari 17 rakaat tadi adalah 10 rakaat. Jadi kalau jumlah keseluruhan salat yang mengiring-iringi salat fardu jumlahnya 17 rakaat, tetapi dari 17 itu ada 10 rakaat yang kesunahannya lebih kuat. Rakaatani qoblas subhi, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa rakaatani qoblad dhuhri, 2 rakaat sebelum sholat duhur. Wa rakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah sholat duhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah melakukan sholat isya. Wa thalathu nawafila mu'akkidatin ghairu tabi'atin lil faraid. Ada 3 sholat sunnah yang kesunahannya sangat kuat, yang sholat sunnah ini tidak termasuk dari sholat yang mengiring-iringi sholat fardu. Ahaduha sholatul layli, yang pertama adalah sholat di malam hari atau biasa dikenal dengan sholat tahajud. Wa naflul mutlaku fil layli afdolu minan naflil mutlaki fil nahar, melakukan sholat sunnah di malam hari lebih utama dibandingkan melakukan sholat sunnah di siang hari. Wa naflu wasatul layli afdol, melakukan sholat sunnah di pertengahan malam lebih baik daripada permulaan malam. Thumma akhiruhu afdol, lalu di akhir malam lebih baik. Wahada liman qassama al-laila atsalatha. Jadi bagi seseorang yang membagi malam menjadi 3 bagian, yang membagi malam menjadi 3 bagian, maka sholat yang berada di 3 sepertiga malam yang terakhir lebih baik daripada sepertiga yang kedua, dan sepertiga yang kedua lebih baik dari sepertiga yang pertama. Berarti sholat malam ini lebih malam, hukumnya lebih baik. Wa tsani sholatu duha, yang kedua adalah sholat duha. Wa qulluha rakaatan, minimal sholat duha adalah 2 rakaat. wa aktsaruha itsnata asyrata rakaah, dan maksimal rakaat salat duha adalah 12 rakaat. Wa waqtuha min irtifai syamsi ila zawaliha, waktu melakukan salat duha adalah dimulai dari naiknya matahari hingga matahari bergeser ke arah barat dari tengah langit. Kama qala an-Nawawi fi tahqiq wa syarhil muhaddab. Penjelasan itu seperti halnya yang diterangkan, yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam dua kitabnya, yaitu kitab Tahqiq dan kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Wa tsalitsu shalatut tarawih, yang ketiga adalah salat tarawih. Wa hiya 20 rakaatan bi asri taslimatin fi kulli lailatin min Ramadan. Salat tarawih merupakan salat yang berjumlah 20 rakaat yang terdapat 10 salam. Jadi 20 rakaat tetapi 10 salam. Artinya harus 2 kali salam. Dan salat ini dilakukan di setiap malam bulan Ramadan. Wa jumlatuha khamsu tarwihat. Dan di dalam 20 rakaat ini terdapat 5 kali istirahat. Jadi setelah 4 kali rakaat, setelah 4 rakaat disunahkan untuk istirahat lebih lama daripada antara 2 rakaat. Wa yanwi sahsu fi kulli rakaataini minha sunnatat tarawih au qiyam Ramadan. Seseorang yang melakukan salat witir, dia boleh memilih antara 2 niat, yaitu niat seseorang yang melakukan salat tarawih, dia disunahkan untuk memilih salah satu dari 2 niat, yaitu boleh niat sunnah tarawih, boleh niat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan atau melakukan salat di bulan Ramadan. Walau sholat arba'an minha bitaslimatin wahidah lam tasihha. Bila sholat witir dilakukan dengan cara melakukan 4 rakaat sekali salam, jadi salam dilakukan setelah 4 rakaat, maka sholat itu tidak sah. Jadi selama seseorang niat melakukan sholat witir tetapi dia melakukan salam setelah 4 rakaat, sholat yang dilakukannya tidak sah. Waktuha baina sholatil isya'i wa thulu'il fajri. Waktu melakukan sholat witir adalah antara setelah melakukan sholat isya dan dan munculnya fajar. Saya ulangi, waktu melakukan sholat tarawih, ya mohon maaf, ini membahas tentang tarawih. Bila saya mengucapkan witir berarti itu salah ucap ya. Waktu melakukan sholat tarawih adalah setelah selesai melakukan sholat isya hingga terbitnya fajar. Faslun fi syuruti shalah, fasal menjelaskan tentang beberapa syarat salat. Wa syaratu salati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat salat sebelum masuk di dalamnya terdapat 5 syarat. Jadi ada 5 syarat yang harus tercukupi sebelum seseorang melakukan salat. Wa syurutu jam'u syartin wa hiya lughatan al-alamah. Kata syurut merupakan jamak dari kata syarat, yang kata syarat itu menurut bahasa Arab berarti tanda atau alamat. Wasar'an ma tatawaqqafu sihhatu sholati alaihi wa laisa juz'an minha. Dan kata syarat menurut arti syariat adalah sesuatu yang menjadi kesahan sholat. Kesahan sholat tergantung pada sesuatu itu, namun tidak termasuk bagian dari sholat. Wa kharaja bi hadzal qaidir ruknu fa innahu juz'un minas sholah. Jadi perbedaan antara syarat dengan rukun adalah bila syarat tidak termasuk bagian dari sholat, dan rukun adalah sesuatu yang menjadi bagian dari sholat. Jadi walaupun antara syarat dan rukun memiliki kesamaan, yaitu kesahan sholat tidak bisa terlepas dari keduanya, namun memiliki perbedaan. Perbedaannya ialah rukun adalah bagian sholat, sedangkan syarat tidak termasuk bagian dari sholat. Asyartul awal taharatul adwa'i minal hadasil asgari wal akbari indal kudrah. Salat yang pertama adalah sucinya tubuh seseorang dari hadas kecil maupun hadas besar, dan kesucian ini harus dilakukan bagi orang yang mampu. Amma faqidut tahuraini fasulatuhu sahihatun ma'awujubil adati alaih. Bagi orang yang tidak mampu mensucikan badannya dari hadas kecil atau hadas besar, yaitu orang yang tidak menemukan air dan debu, maka sholatnya sah. Sholat yang dilakukan sah walaupun tanpa bersuci, tetapi setelah dia menemukan salah satu alat bersuci, yaitu air atau debu, dia diharuskan untuk mengulangi sholatnya lagi. Wa taharatun najasil ladzi la yufa anhu fi thawbin wa badanin wa makan. Dan diharuskan juga seseorang yang sholat harus suci dari najis yang tidak dimaafkan. Jadi najis-najis yang tidak dimaafkan harus tidak ada di pakaian, anggota tubuh maupun tempat yang digunakan untuk sholat. Wa sayyid kurul musannifu hadzal akhira qariban. Yang masalah najis ini nanti akan dijelaskan oleh musannif dengan penjelasan yang lebih terperinci.